Tidak usah banyak cakap karena artisnya banyak sekali. Artis yang satu ini tergolong artis muda bertalenta. Dari kota Soto Lamongan dia dilahirkan. Biar sampean tidak penasaran saja, ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia, ada Cyber Community dan Ardes Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tiara Amora Yu Palapa. Oh, hanya buat nyupa lapar.